yaitu kaum jahiliyah meyakini bahwa sihir dan juga keadaan-keadaan luar biasa yang ditimbulkan oleh sihir tersebut termasuk daripada karamah menurut orang-orang jahiliyah. Karamahnya orang-orang saleh, seperti misalkan berjalan di atas air, terbang di udara, kemudian kebal, memakan kaca, paku. Mereka menganggap bahwasannya ini adalah karamah. Mereka menganggap keadaan luar biasa seperti ini adalah karamah, padahal itu adalah perbuatan sihir. Dan yang lebih parah lagi, mereka meyakini bahwa karamah yang seperti ini, keadaan luar biasa seperti ini adalah disandarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sihir, kemudian kita sudah membahas juga tentang ruqyah, ruqyah saat orang terkena sihir. Dan ini insyaallah ta'ala adalah pertemuan terakhir tentang karakter yang ke-20 ini, yaitu kita akan membicarakan tentang karamah. Karena mereka meyakini bahwa keadaan luar biasa yang dimiliki oleh para tukang sihir itu adalah karamah. Keadaan yang luar biasa yang dimiliki oleh tukang sihir adalah karamah. Maka kita harus mendudukkan dulu apa itu karamah, kemudian apa bedanya karamah dengan mukjizat, kemudian apa nanti bedanya karamah dengan ahwal syaitaniyah, keadaan-keadaan luar biasa yang diberikan oleh jin dan syaitan kepada para tukang sihir. Apa bedanya dengan karamah? Oleh karena itu, pada malam ini saya berinisiatif untuk membahas tentang karamah. Ahibati hafizakumullah ta'ala, al-karamatu lughatan, al-karamah secara bahasa diambil dari kata kerja karuma yakrum, karuma yakrum, kata kerja bahasa Arabnya karuma yakrum. Dan karamah diambil dari kata kerja karuma yakrum, huruf dasarnya adalah kaf, ra, dan ya. Kaf, ra, dan ya. Dan secara bahasa setiap kata yang ada huruf dasarnya kaf, ra, dan ya menunjukkan kepada sesuatu yang tersisa pada depan pintu, sesuatu yang tersisa pada di pada depan pintu. Jadi kalau seandainya ada pintu, kemudian ada di depannya sesuatu, maka itu disebut karuma. Itu disebut dengan karum. Dan itulah arti karoma secara bahasa. Intinya dia ada sesuatu yang menonjol. Intinya ada sesuatu yang menonjol secara bahasa. Adapun secara terminologi syar'i, karamah disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin rahimahullahu, beliau mengatakan al-karamatu jam'u karamah. Karamat adalah jamak dari karamah. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين. Perhatikan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan karamah adalah perkara di luar kebiasaan, perkara di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada seorang wali. Maka karamah erat kaitannya dengan wali. Wali adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Maka karamah diberikan sesuatu yang luar biasa, diberikan oleh Allah kepada seorang wali dengan tujuan, ya, satu, memberikan penguatan untuknya, memberikan penguatan, bukan kekuatan, penguatan. Artinya ada orang yang mungkin menghina wali ini, ada orang yang mungkin merendahkan wali ini, maka Allah berikan penguatan tentang keberadaan si wali tersebut, atau pertolongan, atau ketetapan, ataupun kemenangan untuk tegaknya agama. Saya ulangi, perkara di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada seorang wali dengan tujuan memberikan penguatan untuk wali tersebut, atau pertolongan, atau penetapan, atau pembelaan terhadap agama. Jadi ketika wali ini diberikan karamah, agama Islam akan terbela. Ketika wali ini diberikan karamah, maka agama Islam akan jaya. Itu maksudnya. Sekali lagi, amrul khaliqul adi yujrihillahu ta'ala ala yadi wali. Suatu perkara di luar kebiasaan Allah berikan kepada seorang wali. Fungsinya untuk memberikan penguatan, pertolongan, penetapan, dan pembelaan untuk agama. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian lagi ada yang menyebutkan pengertian lain tentang karamah. Ini pengertian terminologi lain tentang karamah. Disebutkan di dalam kitab Usulul Iman Fidhoilul Kitabi was Sunnah, bahwa karamah adalah amrun khariqun lil 'adah wa ghairu maqrurin bi da'wan nubuwah wa la huwa muqaddimatan laha tadhharu 'ala yadi 'abdin dhahiris salah mashhubun bi sahihil i'tiqadi wal 'amalis salih. Ini pengertian agak detil. Disebutkan perkara di luar kebiasaan. Perkara di luar kebiasaan sama dengan yang di atas tadi. Bedanya adalah tidak dibarengi dengan pengakuan kenabian. Perkara di luar kebiasaan tidak dibarengi dengan pengakuan kenabian. Karena nanti ada perkara di luar kebiasaan dibarengi dengan pengakuan kenabian, maka itu bukan karamah, tetapi itu adalah mukjizat yang kita akan bahas nanti. Ya, maka pengertiannya adalah perkara di luar kebiasaan tidak dibarengi dengan pengakuan kenabian dan diberikan atau nampak, lebih tepatnya nampak pada seorang hamba yang secara lahiriahnya saleh, nampak pada seorang hamba yang secara lahiriahnya saleh dan diikuti dengan keyakinan yang benar serta beramal saleh. Diikuti dengan keyakinan yang benar serta beramal saleh. Ketika kita katakan perkara di luar kebiasaan yang tidak dibarengi dengan pengakuan kenabian, ini berarti dia bukan nabi. Kemudian ketika kita katakan nampak pada hamba yang terlihat secara lahirnya saleh, kita tidak tahu secara batiniahnya. Yang penting kita menghukumi manusia secara lahirnya saleh. Mashhurun bi sahih al-i'tiqad, dan dia keyakinannya benar dan beramal saleh. Ini mengeluarkan ahwal syaitaniyah, yang mana keadaan syaitan yang di luar kebiasaan, akidahnya rusak dan tidak beramal saleh. Akidahnya rusak dan tidak beramal saleh. Seperti misalkan ada seorang tukang ramal, dia mempunyai kebiasaan di luar manusia, mempunyai kebiasaan luar biasa, mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Baru datang, baru ketemu, tidak ada trik apa-apa, baru ketemu, nama kamu fulan, berasal dari fulan. Maka di luar kebiasaan manusia, tetapi tidak diberikan kepada hamba yang lahiriahnya saleh dan keyakinannya baik serta beramal saleh. Kenapa? Karena dia memelihara jin, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah jumatan, dan seterusnya. Maka pengertian yang kedua adalah perkara di luar kebiasaan manusia, tidak dibarengi dengan pengakuan kenabian, nampak pada hamba yang terlihat secara lahiriah, secara lahiriah saleh dan mempunyai keyakinan yang benar dan beramal saleh. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari karamah secara terminologi syar'i. Sekarang kita ingin mengambil contoh-contoh karamah dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya karamah itu dibenarkan oleh Al-Quran. Karena karamah ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Contoh karamah yang pertama, yaitu saya sebutkan karamahnya dulu, kemudian ayatnya ya. Karamahnya Maryam alaihissalam. Tentang Maryam ini pada ikhwah, khilaf di antara para ulama, bahkan ulama salaf, apakah beliau nabi, nabiyah atau tidak. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya Maryam alaihissalam adalah hamba Allah, wanita yang salihah, bukan nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rijalan." Tidaklah kami wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Tidaklah kami utus rasul sebelum engkau kecuali laki-laki. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Yusuf ayat 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul atau para rasul kecuali lelaki. Nah, dan itu banyak di dalam Al-Qur'an. Surat Yusuf ayat 109, surat An-Nahl ayat 43, surat Al-Anbiya ayat 7, banyak dalam Al-Qur'an. Maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya Maryam alaihissalam adalah wanita hamba Allah yang salihah, bukan nabi. Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa beliau nabiyah. Karena Allah berfirman, inna Allah astafa, sesungguhnya Allah memilih Maryam. Istifa tidak digunakan kecuali untuk nabi, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tapi pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur salaful khalaf, bahwasanya tidaklah Allah mengutus para rasul kecuali para lelaki. Nah, Maryam mempunyai karamah. Apa karamahnya? Ya, jadi kita sebutkan yang mempunyai karamah Maryam, karamahnya adalah makanan selalu ada di mihrabnya Maryam. Makanan rezeki selalu ada di mihrabnya Maryam. Darinya surat Ali Imran ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Setiap kali Nabi Zakaria alaihi salam masuk ke dalam mihrabnya Maryam, Mihrab itu adalah tempat ibadah khusus yang disediakan untuk Maryam dan pakai hijab, tidak ada yang masuk ke situ kecuali Maryam. Maka Nabi Zakaria pasti wajadah dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau, pasti mendapati di sisi Maryam rizqan. Rizqan di situ ada kata tanwin. Tanwin dalam bahasa Arab, kalau ada kata tanwin itu namanya kata nakirah, kata yang tidak diketahui jenisnya apa, pokoknya rezeki. Maka Zakaria alaihissalam bertanya, wahai Maryam, dari mana kau dapat ini? Maka Maryam menjawab, huwa min indillah, dia datang dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Lihat kata-kata rizqan tadi ditafsiri oleh para ulama tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi para sahabat, terjemahan Al-Quran. Beliau mengatakan, wajada indahu al-faqihah al-ghudda hina la tujadu al-faqihah inda ahad. Yang artinya, Nabi Zakaria mendapatkan apel yang tidak pernah ada seorang pun memiliki apel tersebut. Makanya Nabi Zakaria bertanya, ini dapat dari mana? Itu pertanyaan. Aneh, ini apel tidak pernah ada di sini. Kamu dapat dari mana? Kenapa? Makanya beliau bertanya, anna laki hadha, dari mana kau dapatkan ini? Kemudian Tetapi para ulama tafsir dari generasi tabi'in berbeda pendapat. Rizqan yang dimaksud bukan hanya apel. Dari mulai Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, Mujahid bin Jabar, seorang tabi'in, Ikrimah, seorang tabi'in, Jabir bin Zaid, seorang tabi'in, Ibrahim bin Yazid, Nafa'in, seorang tabi'in, Qatadah bin Da'amas Sadusi, Rabi'i bin Anas, Atiyah, Suddi, Sufyan bin Ats-Tsauri, seorang tabi'in. Mereka semua mengatakan rizqan yang dimaksud ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam mendapati rizqan faqihatush, dan ini indah, ini luar biasanya tafsiran para ulama salaf, faqihatush syita fi saif wa faqihatush saif fi syita, buah-buahan yang ada di musim dingin ada di musim panas, dan buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Makanya Nabi Zakaria bertanya, anna laki hadha, wahai Maryam, ini buah-buahan musim dingin, sekarang musim panas, kamu dapat dari mana?